rahmatullah wa barakatuh. Alhamdulillah. Alladhi bi ni'matihi tatimmu salihan. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Kita bisa melanjutkan kehidupan ini dengan bimbingannya, dengan petunjuk dan arahannya. Kita tidak tergelincir sehingga terjebak dalam kumbangan-kumbangan dosa. Itulah nikmat Allah yang sangat besar, yang lebih besar daripada sekedar harta yang kita makan, yang kita gunakan kemudian habis. Maka hendaklah setiap hamba tidak berhenti untuk mengucapkan alhamdulillah, karena dengannya dia akan merasakan kebahagiaan atas apa yang dia jalani dalam kehidupan ini. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Ahibbati fillah. Hadirin yang dirahmati Allah Azza wa Jal. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke kota Madinah, beliau mulai menata hubungan beliau dengan warga yang telah ada di kota tersebut. Kemudian setelah itu mulai turun perintah-perintah Allah, Allah Azza wa Jal, yang menjadikan agama ini semakin sempurna dalam perjalanannya menuju kesempurnaan dan paripurna. Sehingga disyariatkannya azan, salat berjamaah di masjid, ya. Kemudian di antara syariat Allah yang turun di kota Madinah adalah berpindahnya kiblat. Selama di kota Mekah Mukarramah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap ke Baitul Maqdis. Tapi kelebihannya beliau bisa menghadap Ka'bah dan Baitul Maqdis. Di mana arah Baitul Maqdis, maka di arah yang lainnya Rasulullah SAW menghadap ke Ka'bah dan ke Baitul Maqdis. Nah, kita akan bahas masalah ini tentang hikmah-hikmah. Kok bisa sih dirubah kiblat ini? Agama apa sih? Kok bisa gonta-ganti kiblatnya? Kok bukan satu kiblatnya? Kenapa ada perubahan-perubahan hukum? Apakah itu karena ijtihad dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau memang seperti inilah Allah Azza wa Jal menurunkannya? Ya, silakan dibaca. Kitab Fiqih Sirah Nabawiyah Mendulang Hikmah dari Sejarah Kehidupan Rasulullah, karya Profesor Dr. Zaid bin Abdul Karim Az-Zaid. 2. Pemindahan arah kiblat ke Mekah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mekah, beliau salat menghadap ke Baitul Maqdis. Bahkan nah, sampai ke Madinah pun. Ada yang ditambahin di sini. Tolong ditambahin. Beliau menghadap ke Baitul Maqdis, dan bahasa Arabnya itu wal Ka'bah baina yadai, dan Ka'bah di hadapannya. Dan Ka'bah di hadapannya, sehingga beliau menggabungkan dua kiblat. Nah, silakan. Bahkan sampai di Madinah pun beliau masih menghadapnya kurang lebih selama 10 bulan. Namun beliau terus-menerus memohon dan berharap agar kiblat dipindahkan ke Ka'bah yang merupakan kiblatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Barakallahu fiik. Ini ada yang perlu dibetulin juga, kurang lebih selama 10 bulan. Jadi di bahasa Arabnya disebutkan bid'ata asyara syahron, artinya belasan bulan. Bukan 10 bulan, tapi belasan. Kira-kira 16-17 ya, belasan bulan. Baik, jadi kita tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama beliau hidup di kota Mekah Al-Mukarramah, beliau menghadap ke Baitul Maqdis dan Ka'bah di hadapan beliau. Contohnya nih, kalau Baitul Maqdis itu di arah yang ana sekarang menghadap ke sana. Nabi alaihi salatu wasallam salat di baliknya Ka'bah. Di depan ini Ka'bah, di sana arah Baitul Maqdis. Selama berapa lama beliau alaihi salatu wasallam di kota Madinah? Belasan bulan. Antara 16 sampai 17 bulan. Tapi di kota Mekah Al-Mukarramah sejak pulang dari Isra Mi'raj, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap ke Baitul Maqdis. Dan ingat, itulah perintah Allah azza wajalla. Kemudian disebutkan bahwa Nabi alaihi salatu wasallam terus-terusan minta kepada Allah agar dipalingkan kiblatnya menuju kiblatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah mengatakan qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardah. Kami telah melihat ya bolak-baliknya wajahmu ke langit berdoa memohon kepada Allah azza wajalla. Ini sebagai dalil bahwasanya Allah ada di atas sana. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. Dan kami benar-benar akan memalingkanmu ke kiblat yang taridhai. Nah, saya akan lanjutkan. Pada suatu hari, Nabi mengunjungi Ummu Bashar bin Barra' bin Ma'ruf dari suku Bani Salimah. Nah, afwan. Diperbaikin bukan Ummu Bashar tapi Ummu Bishr. Ummu Bishr. Semua Bashar ini ganti Bishr. Bishr namanya itu Bishr. Ya. Saya akan lanjutkan. Lalu Ummu Bishr pun menjamu beliau. Kemudian tibalah waktu salat zuhur. Nabi pun salat bersama para sahabat di masjid. Setelah mengerjakan sholat dua rakaat, turunlah Jibril mengisyaratkan untuk sholat menghadap ke Baitullah, dan Jibril pun sholat menghadap ke sana. Nabi memutar posisinya menghadap ke Ka'bah, bertukarlah posisi wanita pada kaum lelaki, dan posisi kaum lelaki, laki-laki pada posisi wanita. Oleh karena itu, masjid itu dinamai dengan Masjid Qiblatain. Kemudian keluarlah Ibad bin Bishr. Bukan Ibad ya, diganti Abbad. Abbad bin Bishr. Nah. Kemudian keluarlah Abbad bin Bishr. Ia juga termasuk dalam jamaah tersebut. Ia melewati suku Harisah dari kaum Ansor yang sedang rukuk melaksanakan sholat asar. Abad bin Bishr pun berkata, aku bersumpah demi Allah bahwa aku telah sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap ke Baitullah. Kemudian mereka pun memutar arah kiblat mereka. Barakallahu fiik ya. Ini berbincang tentang kejadian awal turunnya perintah Allah untuk menghadap ke Masjidil Haram. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Disebutkan bahwa Nabi alaihi salatu wasallam itu sedang mengunjungi Ummu Bishr bin Bara bin Ma'rur. Beliau berangkat ke sana. Ada yang mengatakan beliau berangkat takziah ke sana alaihi salatu wasallam. Ketika masuk waktu salat zuhur, beliau berangkat ke masjid, masjid kampung nih. Itu masjid bisa jadi masjid tempatnya Mu'adz bin Jabal salat di sana. Masjid yang dikenal sekarang dengan Masjid Qiblatain. Dulu dikenal dengan Masjid Bani Salimah. Jadi setiap masjid yang ada di wilayah tertentu dinisbatkan kepada nama kampungnya. Masjid Bani Salimah, Masjid Quba, Masjid Bani Amr, bin Auf umpamanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat ke masjid salat zuhur. Ketika sedang salat zuhur, baru dapat 2 rakaat, datang Jibril. Jibril menyuruh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam untuk menghadap ke Masjidil Aqsa. Arahnya itu utara selatan. Jadi Masjidil Aqsa di utara, Masjidil Haram di selatan kota Madinah. Maka akhirnya berbalik 180 derajat. Di mana imam di tempatnya makmum, makmum di tempatnya imam. Mau enggak mau akhirnya berubah. Tempatnya perempuan pun seperti itu. Perempuan yang awalnya ada di belakang, dia ada di depan. Maka Nabi alaihi salatu wasallam berpindah ke tempat para wanita. Wanita berpindah ke tempat kaum laki-laki tanpa mereka memutuskan sholat mereka. Dan Jibril sholat bersama mereka. Menunjukkan mana kiblatnya nih. Oh, subhanallah. Ketika orang itu hidup dengan keyakinan harus taat dan patuh, dia akan melaksanakannya. Makanya kita lihat tidak terjadi keributan antara para sahabat. Nah, ini apa nih kok tahu-tahu ganti nih? Nggak ada. Mereka yaudah mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu peristiwa pada waktu salat zuhur. Ingat, ini masalah sejarah yang memang terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama tentang kisah ini. Sebagian mendhaifkan kisah ini. Selesai itu, masjid itu sekarang disebut Masjid Qiblatain. Dan sepanjang sejarah masjid itu dikenal dengan Masjid Qiblatain. Masjid dua kiblat. Jadi para jamaah yang berangkat umroh biasanya dari Uhud, dia akan berziarah melewati Masjid Qiblatain. Tapi ingat, tidak ada kemuliaan tersendiri untuk sholat di Masjid Qiblatain. Bukan berarti sholat di masjid itu akan dilipat gandakan pahalanya seperti di Masjid Quba umpamanya, karena akan mendapatkan pahala umroh. Tapi untuk Masjid Qiblatain, ya salah satu masjid dari masjid-masjid bersejarah itu saja. Tapi keutamaan, fadilah untuk sholat di sana, tidak ada hadis yang menyebutkan tentang hal itu sepanjang yang Anda tahu. Kemudian Abbad bin Bishr yang menjadi jamaah, menjadi makmum Rasul SAW ketika sholat duhur di Masjid Bani Salimah itu, dia disebutkan di sini, dia melewati suku Harithah dari kaum Ansar yang sedang ruku melaksanakan sholat asar. Jadi untuk sholat Jumat mereka itu semua ke Masjid Nabawi. Tidak semua masjid di kota Madinah itu digunakan untuk sholat Jumat. Tapi untuk sholat berjamaah, iya, masjid-masjid itu dipakai. Sampai sekarang pun seperti itu. Tidak semua masjid dipakai untuk sholat Jumat. Ini Abbad bin Bishr lewat, orang sedang ruku masih menghadap ke Masjidil Aqsa. Maka akhirnya Abbad mengatakan, wallahi, kata Abbad, disebutkan di sini, Abbad mengatakan, ashhadu billah laqad shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, aku bersaksi dengan nama Allah, aku telah salat bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau telah menghadap ke Masjidil Haram. Itu jamaah enggak pakai tanya-tanya, langsung mereka memutar ke arah kiblat. Dan kemudian di sini jamaah, ada satu yang perlu ditambahkan. Ketika Nabi alaihissalatu wassalam berbalik menghadap kiblat, disebutkan oleh Syekh, wastaqbalal mizab. Maka beliau menghadap ke arah mizabnya Ka'bah. Disebutkan di sini, memutar posisi menghadap ke Ka'bah, menghadap mizab. Mizab itu pancoran. Apa namanya dah? Tempat air mancur kalau hujan itu. Di situ menghadapnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini mungkin yang tidak diterjemahkan oleh penerjemah ya. Ya. Silakan dilanjutkan. Rafi bin Khadij berkata, seseorang datang pada kami ketika kami salat pada Bani Ashhal. Ia berkata, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah diperintahkan untuk menghadap ke Ka'bah. Lalu imam kami pun berputar ke Ka'bah dan kami pun mengikutinya. Lanjut. Ibnu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, pada saat orang-orang berada di Quba, kala salat subuh, lalu datanglah seseorang kepada mereka. Dia berkata, sesungguhnya telah diturunkan Al-Quran kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan telah diperintahkan untuk menghadap ke Ka'bah. Ketika kemudian mereka pun menghadap kepadanya. Padahal sebelumnya mereka menghadap ke arah Syam, kemudian mereka berputar ke arah Ka'bah. Barakallahu fi. Kita bisa melihat di sini jamaah. Bagaimana primitifnya media pada masa itu. Enggak ada media untuk menyampaikan. Yang jelas Rasul sallallahu alaihi wasallam salat di kampung Bani Salimah setengah menghadap ke Masjidil Aqsa, setengah ke Masjidil Haram. Kemudian ada salat asar di kampung yang lain, mereka sama seperti itu. Kemudian mungkin ceritanya Rafi' bin Khadij, entah sedang salat apa ini, sama juga. Imamnya baru dapat berita ketika mereka sedang dalam sholat. Kemudian Quba. Jadi Quba sama kiblat ini agak jauh memang ya, ujung-ujung. Orang-orang di Quba baru dapat informasi ketika sholat subuh dan mereka sedang sholat juga. Jadi yang Quba ini jelas-jelas hadisnya diriwayatkan Imam Bukhari. Dan ini menunjukkan bahwa perpindahan kiblat terjadi sehari sebelumnya. Karena sholat subuh ini, sahabat yang datang, dia sudah sholat bersama Nabi SAW menghadap ke Masjidil Haram. Sehingga orang-orang itu berpindah atau berputar untuk menghadap ke Masjidil Haram yang awalnya menghadap ke Masjidil Aqsa. Jamaah rahimakumullah, jadi kalau bicara Masjid Qiblatain, mana sih Masjid Qiblatain? Ya Masjid Qiblatain. Ya dulu masjid-masjid Madinah hampir semuanya mengalami dua kiblat. Nah, dilanjutkan. Dari Barra radhiyallahu anhu berkata, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada awal mula tiba di Madinah, kakek dan pamannya juga merupakan dari golongan Ansar. Bahwasanya mereka pada kesempatan itu salat menghadap Baitul Maqdis selama 16 bulan atau 17 bulan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mendambakan untuk menjadikan kiblatnya adalah Ka'bah. Adapun salat yang pertama kali dilakukan beliau menghadap Ka'bah adalah salat asar. Saat itu beliau salat dengan para sahabatnya. Kemudian keluarlah salah seorang yang ikut dalam jemaah tersebut dan melewati suatu kaum yang sedang ruku atau salat di masjid. Lalu ia berkata, "Aku bersaksi demi Allah, aku telah salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap Ka'bah." Mereka pun mengalihkan arah kiblat mereka menghadap ke Ka'bah. Sementara kaum Yahudi dan Ahlul Kitab sangat menginginkan sekiranya kaum Muslimin salat menghadap ke Baitul Maqdis. Ketika kaum Muslimin menghadap ke Baitullah dalam salat, mereka pun mengingkarinya. Lanjut. Ibnu Hajar berkata, pendapat yang paling benar adalah salat yang dikerjakan pada Bani Salimah pada saat meninggalnya Bashar bin Bishr bin Barra bin Ma'rur adalah salat zuhur. Sedangkan salat yang pertama kali dikerjakan di Masjid Nabawi adalah salat asar. Baik, barakallahu fiik ya. Ada yang perlu diperhatikan nih di terjemahan awal. Dari Barak radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi alaihi salatu wassalam pada awal mula tiba di Madinah, kakek dan pamannya juga merupakan dari golongan Ansar. Apa maksudnya? Kakek dan neneknya jadi golongan Ansar. Nah, disebutkan di sini bahwa Nabi SAW pada awal mula tiba di Madinah, kakek dan pamannya juga merupakan dari golongan Ansar. Ada yang kurang di sini jemaah. Jadi disebutkan dalam bahasa Arabnya, wa 'anil bara radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana awwal ma qadima al-madinah nazala 'ala ajdadihi aw qala 'ala akhwalihi min al-ansar. Disebutkan bahwa Nabi SAW pada awal mula tiba di Madinah, beliau singgah atau beliau tinggal di tempat kakek-kakeknya atau paman-pamannya dari golongan Ansor. Dari golongan Ansor. Artinya memang keluarga Nabi alaihissalatu wassalam ada yang dari golongan Ansor, di mana kakeknya menikah dengan salah satu orang Madinah. Ya, berarti Nabi alaihissalatu wassalam singgah di tempat mereka. Dan kemudian disebutkan di sini bahwa Nabi alaihissalatu wassalam sholat selama berapa lama? 16 atau 17 bulan. Beliau ingin sholatnya menghadap ke Masjid Al-Haram. Awal sholat yang beliau lakukan di Masjid Nabawi adalah sholat asar. Sebagaimana ucapan ucapan Ibnu Hajar al-Asqalani. Adapun sholat duhur, maka beliau kerjakan itu di Masjid Bani Salimah. Kemudian disebutkan di sini bagaimana orang-orang Yahudi mengingkari hal itu. Mereka enggak suka dengan hal itu. Baik, insya Allah kita sudah bisa memahami, kita masuk ke hikmah pelajaran yang bisa dipetik. Nah, silakan dibaca. Hikmah atau pelajaran yang bisa dipetik. Intisari yang dapat dipetik dari sirah ini adalah sebagai berikut. 1. Ibnul Qayyim rahimallahu berkata, Allah menjadikan kiblat yaitu Baitul Maqdis, kemudian memindahkannya ke arah Ka'bah, memiliki hikmah yang luar biasa, yaitu Allah menguji kaum muslimin, orang-orang musyrik, orang-orang Yahudi, dan orang-orang munafik. Orang-orang muslim yang diuji dengan hal itu berkata, kami mendengar dan kami menaati. Mereka juga mengatakan, amanna bihi kullum min indi rabbina. Kami beriman kepadanya, semuanya dari sisi Tuhan kami. Merekalah yang mendapat petunjuk Allah, dan hal itu tidaklah berat bagi mereka. Sementara orang-orang musyrik mengatakan, kembalinya orang-orang Islam dari kiblat semula itu mengandung makna kembalinya mereka ke agama nenek moyang mereka. Dan hal itu menunjukkan bahwa agama kita adalah benar. Nah, baik. Ini berkaitan dengan fitnah, jemaah. Kita berbincang tentang Isra Mi'raj. Bagaimana peristiwa Isra Mi'raj itu merupakan fitnah, ujian. Orang-orang yang beriman semakin kuat imannya. Seperti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Orang-orang yang kafir semakin kufur. Mereka melihat mukjizat itu. Orang-orang Islam yang lemah imannya, disinilah mereka sedang diuji. Sebagian murtad. Makanya tatkala peralihan kiblat ini, subhanallah, awalnya menghadap ke Masjidil Aqsa. Berbulan-bulan tuh orang Yahudi senang. Karena buat mereka ini menghadap ke kiblatnya para nabi. Tapi ketika terjadi perubahan, maka itu pun jadi masalah buat orang Yahudi. Buat orang-orang musyrikin, iya. Orang beriman ini enak hidupnya. Kenapa? Karena dia punya iman. Yang dengan iman itu, dia menerima segala yang Allah perintahkan. Mau masuk akal, enggak masuk akal. Aku itu beriman kalau Al-Quran ini kalamullah. Aku beriman kalau Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam adalah utusan Allah. Sehingga semua itu membuat dia menerima. Makanya dikatakan di sini orang-orang beriman, apa kata mereka? Kalau sami'na wa ata'na. Kita mendengar dan kita taat. Amanna bihi. Kita beriman dengannya semuanya dari sisi Allah SWT. Perintah menghadap ke Masjidil Aqsa perintah Allah. Perintah menghadap ke Masjidil Haram juga perintah Allah. Semua dari Allah SWT. Adapun orang-orang musyrikin, maka apa yang mereka katakan? Mereka melihat, oh ini kembali ke kiblat kita. Kembalinya orang-orang Islam dari kiblat semula itu mengandung makna kembalinya mereka ke agama nenek moyang mereka. Sebenarnya bukan itu ucapan mereka. Syekh mengatakan dalam bahasa Arabnya, kamaraja ila kiblatina yushika ayyarji'a ila dinin. Orang muslim mengatakan, sebagaimana orang-orang Islam itu, kembali ke kiblat kita, ini menunjukkan hampir saja mereka kembali ke agama nenek moyang mereka. Dan hal itu menunjukkan bahwa agama kita lah benar. Nah, itu ucapan orang-orang musyrikin. Baik, orang Yahudi gimana sikapnya? Silakan dibaca. Adapun orang-orang Yahudi mengatakan, Muhammad telah mengingkari kiblatnya pada para nabi terdahulu. Seandainya ia benar-benar seorang nabi, pastilah ia akan menghadap kiblat para nabi terdahulu. Nah. Adapun nih. Orang-orang Yahudi mengatakan, karena kita tahu jamaah, bahwasanya Asy-Syam itu memang ardul anbiya, buminya para nabi. Maka di sini orang-orang Yahudi mengatakan, mereka itu sebenarnya enggak beriman sama Nabi Muhammad SAW. Waktu Rasulullah SAW menghadap ke Masjidil Aqsa, apakah orang-orang Yahudi beriman? Oh, ini benar agama ini. Karena menghadap ke Masjidil Aqsa. Enggak juga. Tapi mereka hanya mencari bahan. Bahan untuk apa? Bahan untuk menolak agama Allah ini. Untuk menyebarkan keraguan. Lalu mereka mengatakan, kalau agamamu benar, engkau akan menghadap ke Masjidil Aqsa. Omong kosong nih mereka. Dulu kita menghadap ke Masjidil Aqsa, kalian juga enggak beriman. Jadi enggak bisa dijadikan tolok ukur apa yang dikatakan orang-orang Yahudi. Semua ucapan ini jemaah, semua ucapan ini adalah menunjukkan dengan apa yang ada pada diri mereka sejatinya. Baik, tinggal orang-orang munafik. Di kota Madinah ada muslimin, ada musyrikin, ada munafikin dan ada Yahudi. Musyrikin tentunya di Mekah jauh lebih banyak jumlah mereka. Mereka juga mengikuti perkembangan ajaran Islam yang turun ini. Kadang-kadang mereka tanya, apa sih yang baru diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW? Baik, bagaimana orang-orang munafikin? Adapun orang-orang munafik mengatakan, Muhammad bingung hendak menghadap kemana? Seandainya kiblat yang pertama benar, lalu mengapa ia meninggalkannya? Seandainya yang kedua yang benar, berarti selama ini ia berada dalam kebatilan. Lanjut. Selain itu semua, banyak lagi komentar orang-orang bodoh tentang perubahan arah kiblat tersebut. Adapun bagi mereka yang mendapatkan petunjuk Allah, maka hal tersebut bukanlah sesuatu yang besar bagi mereka, sesuatu yang berat bagi mereka. Allah berfirman, sungguh pemindahan kiblat itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Quran Surah Al-Baqarah ayat 143. Allah hanya ingin menguji hamba-hambanya agar terlihat siapa yang benar-benar mengikuti nabinya dan siapa yang kembali seperti dulu lagi atau kafir. Barakallahu fiik. Baik, orang munafik, apa yang mereka katakan? Mereka mengatakan, ini Muhammad ini gak tahu mau menghadap kemana ini. Kenapa kok bisa berkata seperti itu? Padahal munafik ini sholat di belakang Nabi alaihissalatu wassalam. Karena mereka mengaku muslim. Tapi karena memang tidak ada keimanan di hati mereka, turunnya perintah berpindahnya kiblat ini semakin menampakkan hakikat orang-orang munafikin. Kalau beriman, akan mengatakan amanna kullun min indi rabbina. Dia akan mengatakan kami beriman semuanya dari Allah Azza wa Jalla. Tapi karena dia munafik, maka dia akan mengatakan ini gimana sih? Seakan-akan nabinya salah. Kalau dikatakan, kalau benar kiblat yang sekarang ini, berarti kita selama ini salah. Gitu. Selama ini kita salah menghadap ke Masjidil Aqsa. Dan mungkin kita sekarang yang beriman merasa ini mudah. Wallahi jamaah, Allah mengatakan itu fitnah-fitnah yang berat. Wa in kanat lakabiratan illa ala alladhina hadallah. Kecuali buat orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah. Jadi ringan. Maka orang-orang bodoh komentar macam-macam. Subhanallah ya. Bayangin kalau itu masanya masa medsos seperti ini. Seperti zaman sekarang. Semua akan komentar. Semua akan menulis. Semua akan mengungkapkan isi hatinya. Yang jelas komentar itu hanya ya empat lah kira-kira. Yang pertama orang beriman, orang musyrik, orang Yahudi, orang munafik. Yang mukmin akan mengatakan alhamdulillah sekarang menghadap ke Ka'bah, semua dari Allah Azza wa Jalla, timur barat itu milik Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang musyrik akan mengatakan, oh ini berarti yang benar itu agama kita. Buktinya dia balik ke kiblatnya kita. Orang-orang Yahudi akan komentar seperti komentar mereka tadi. Kalau memang agama Muhammad ini benar, kenapa kok dia tidak menghadap ke kiblatnya para nabi? Kemudian ada pun orang-orang munafikin. Maka dia akan mengatakan, bingung aku jadinya ini. Menghadap kemana ini? Nanti diganti lagi besok. Subhanallah syamah. Tapi orang yang beriman akan menerima. Dan hikmah yang kedua. Dua dari Qatadah, saya bertanya kepada Sa'id bin Musayyab, siapa saja yang disebut dengan al-muhajirun al-awwalun? Ia menjawab, mereka yang sholat bersama Rasulullah pada dua kiblat. Ibnu Sirin juga berpendapat demikian. Sedangkan Sya'bi mengatakan bahwa al-muhajirun al-awwalun adalah mereka yang dibaiat di bawah pohon. Barakallahu fikum. Taib. Ini ada terjemahan yang perlu diluruskan juga. Saya bertanya kepada Sa'id bin Musayyab, siapa saja? Padahal bahasa Arabnya, lima summu al-muhajirin al-awwalin. Bukan siapa saja, tapi pertanyaannya lima summu. Apa artinya lima summu? Jamaah. Apa artinya? Siapa yang dinamai? Lima. Lima itu apa artinya? Lima ada. Untuk apa? Untuk apa? Kenapa? Nah, lima summu. Kenapa? Iya? Kenapa apa? Siapa saja? Yang betul mana? Kenapa? Kenapa disebut dengan al-muhajirin al-awwalin? Kenapa? Ia menjawab, man sallama an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-qiblataini jami'an fahuwa minal muhajirin awwalin. Siapa saja yang salat bersama Rasulullah SAW pada dua kiblat, maka mereka termasuk muhajirin al-awwalin. Ini jawabannya. Mereka yang salat bersama Rasulullah pada dua kiblat ini makanya, karena terjemahannya salah, maka dia jawabannya pun salah. Bahasa Arabnya apa? Bahasa Arabnya disebutkan man sallama an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-qiblataini jami'an fahuwa minal muhajirin wal ansar. Jadi yang betul, siapa saja yang sholat bersama Rasulullah SAW dua kiblat, maka mereka termasuk muhajirin al-awwalin. Muhajirin al-awwalin. Baik. Wa mithlu an Ibn Sirin. Ibn Sirin juga berpendapat demikian, betul. Wa qala Sya'bi. Sedangkan Sa'bi berpendapat, al-muhajirun al-awwalun adalah mereka yang ikut baiat di bawah pohon. Ada yang kurang di sini. Apa kurangnya? Ditambahin, Syekh mengatakan, wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Allah Azza wa Jal berfirman, والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. Jadi ada orang-orang muhajir dan ansar. Termasuk mereka yang berlomba-lomba yang awal ya. Bagaimana mereka berjuang bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang dapat dua kiblat. Artinya mereka sholat ke Masjidil Haram dan mereka sholat di Masjidil Aqsa. Ada pendapat lain yang mengatakan mereka yang ikut baiat Nabi alaihi salatu wassalam. Karena sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bertingkat-tingkat, enggak sama semuanya. Jadi sahabat muhajirin tidak sama dengan sahabat ansar. Kemudian mereka yang hijrah ke kota Mekah Mukarramah tidak sama dengan mereka yang tidak hijrah. Mereka yang baru masuk Islam setelah penaklukan kota Mekah berbeda kedudukannya. di sisi Allah Azza wa Jal. Ini hanya berbicara tentang penamaan walikullin darajatun mimma amilu. Semua orang itu akan mendapatkan derajat sesuai dengan amalan mereka tentunya. Nah, yang ketiga. Tiga, pada proses pemindahan arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah, terlihatlah kepatuhan para sahabat yang bersegera melakukan perintah Rasulullah. Ketika sampai kepada mereka berita bahwa telah datang perintah dari Allah kepada nabinya tentang pemindahan arah kiblat, maka dengan serta merta mereka menaatinya tanpa banyak bertanya kenapa. Selain itu, tanpa ragu-ragu, apalagi mengingkarinya. Beginilah seharusnya sikap seorang mukmin terhadap perintah Allah dan Rasulnya. Meskipun hikmah di balik itu belum mereka ketahui. Ibnu Katsir rahimahullah berkata, kemanapun Allah menghadapkan kita, maka kita harus menurutinya, karena ketaatan ialah dengan melaksanakan segala perintahnya. Meskipun seandainya kita diarahkan setiap harinya ke berbagai arah, maka selaku hambanya harus melakukan apa yang diperintahkan. Barakallahu fikum. Subhanallah jemaah. Benar-benar menakjubkan jemaah. Kalau sahabat yang bersama Nabi sedang sholat, jelas ada Nabi, sehingga mereka berpindah kiblatnya itu enggak terlalu berat buat mereka, karena mereka melihat Rasulullah SAW sendiri yang langsung menghadap ke Masjidil Haram. Tapi bagaimana dengan sahabat-sahabat yang mendapatkan informasi? Mereka bukan dari Nabi SAW, dari sahabat. Karena kita tahu memang Rasulullah SAW menyuruh para sahabat untuk menyampaikan. Ketika ceritanya Rafi' bin Khadij, ceritanya Abbad bin Bishr, dia melihat orang-orang sedang sholat, sedang ruku menghadap ke Masjid Al-Aqsa, lalu sampaikan, aku tadi sholat sama Nabi SAW dan beliau sudah diperintahkan menghadap ke Masjidil Haram. Mereka langsung berputar berpindah. Nggak pakai tanya. Nggak pakai ragu. Itulah syahadat seorang mukmin. Ketika kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, maka kita bersaksi bahwa tiada yang berhak disembah kecuali Allah Azza wa Jal. Mau minta, mau memohon, mau berdoa, mau bertawakal, mau berharap Allah Azza wa Jal. Ketika kita bersyahadat wa anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Muhammad adalah utusan Allah alaihi salatu wasallam, maka konsekuensinya kita harus percaya dengan semua informasi yang lewat beliau alaihi salatu wasallam. Kita harus mengamalkan semua perintah beliau alaihi salatu wasallam tanpa keraguan. Kenapa? Karena itulah ittiba. Kau kan beriman. Disuruh kerjakan, dilarang tinggalkan. Dan seorang mukmin itu beramal dengan nas, dengan dalil. Ini dalilnya, sudah kerjain. Oh, anak enggak faham, enggak perlu faham, enggak faham. Itu perintah, kerjakan. Kita bisa melihat seorang prajurit diperintahkan oleh atasannya. Jalan, jalan dia. Kemana? Jalan aja udah. Di sini Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, subhanallah, menyebutkan bagaimana pelajaran penting buat seorang mukmin. Dia mengatakan, kemanapun Allah menghadapkan kita, kemanapun. Mau ke timur, barat, utara, selatan, tenggara, barat, daya, kemanapun Allah menghadapkan kita, tawajjahna, maka kita akan menurutinya. Kenapa? Beliau mengatakan, fatta'ah fintithali amri. Ketaatan itu dengan melaksanakan perintahnya, selesai. Bukan dengan menghadap kiblat sejatinya, tapi dengan melaksanakan perintah Allah Azza wa Jal. Makanya kita disuruh ruku, kita ruku. Kita disuruh sujud, kita sujud. Kita disuruh duduk, kita duduk. Karena tadi, ketaatan itu dengan melaksanakan perintahnya. Sampai dikatakan, kalau kita disuruh menghadap kiblat yang berbeda-beda setiap harinya, kita akan lakukan. Mau sholat subuh menghadap ke arah timur, ya udah ngadep timur. Sholat duhur menghadap ke timur laut, kita menghadap timur laut. Nanti sholat asar menghadap ke selatan, kita menghadap selatan. Maka disebutkan, fatta'atu fimtithali amrih. Ketaatan itu dengan melaksanakan perintah Allah. Jemaah rahimakumullah. Kita bisa melihat seorang karyawan. Kapan dia dikatakan baik? Ketika dia bekerja sesuai dengan perintah. Udah. Dia akan menjadi pegawai teladan umpamanya. Pegawai terbaik. Karena dia melaksanakan perintahnya. Kita ini hambanya Allah. Ikrar kita mengatakan, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu ikrar kita. Sesungguhnya sholatku, sesembelihanku, hidup dan matiku itu lillahi ta'ala. Buat Allah Azza wa Jal. Kita ini hamba Allah. Makanya kita bisa melihat bagaimana seorang pegawai itu yang sampai dikatakan seperti sapi yang kata orang itu ditongar hidungnya ya. Ditarik kemana, dia nurut. Tentu melihat seorang pegawai negeri yang siap ditempatkan di mana saja dia berada. Tengah hutan berangkat. Besok pindah ke pulau lain berangkat. Besok ditarik ke Jawa lagi berangkat. Lusanya akan dikirim lagi, berangkat dia kemana-mana. Ketika dia merasa menjadi abdi negara, yang memang konsekuensinya sebagai abdi negara kita harus melakukan itu. Jangan lupa, engkau tuh sebelum jadi abdi negara, setelah jadi abdi negara, dalam posisi menjadi abdi negara, engkau adalah Abdullah. Engkau adalah abdinya Allah Azza wa Jal. Sehingga proses pemindahan kiblat itu untuk menunjukkan mana yang Abdullah dan mana yang hamba nafsunya. Dan mana yang hambanya syaitan. Hambanya Allah, taat dan patuh. Baik, yang keempat. Empat, perlunya melakukan pengantar tentang suatu perkara yang besar sebelum dilaksanakan. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, permasalahan kiblat merupakan suatu perkara yang besar. Allah memulai sebelumnya dengan perkara nasakh dan Allah mampu melakukannya. Allah mendatangkan yang lebih baik dari yang dinasakh atau mendatangkan yang serupa. Selanjutnya, bagi siapa saja yang mengingkari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ia akan mendapat celaan. Dijadikan semua itu sebagai pengantar dan pendahuluan dari proses pergantian arah kiblat. Ini menunjukkan kepada kita tentang pentingnya tahapan-tahapan dalam berdakwah. Allahu a'lam. Barakallahu fiik. Nah, sebelum perpindahan kiblat ini, Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan. Ada ayat yang turun sebelum itu. Apa ayatnya? Manansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Alam ta'lam anna Allah 'ala kulli syai'in qadir. Kata Allah, ini muqaddimah nih. Berbicara tentang Allah merubah hukum, mengangkat hukum, menggantikannya. Pasti gantikan dengan yang lebih baik atau yang sama dengannya. Kok apa enggak tahu Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Ini mukaddimah supaya orang menerima. Karena bagaimanapun Allah tahu manusia makhluk yang lemah. Sehingga perlu adanya proses. Sebagaimana dia tidak langsung berjalan. Dia masih merangkak. Maka diturunkan tuh ayat itu. Kemudian ditambahin lagi ayat tsumma aqaba dzalika bitaubih. Kemudian disebutkan selanjutnya bagi siapa saja yang mengingkari Rasulullah SAW, maka ia akan mendapatkan celaan. Artinya Allah jelaskan. Seperti firman Allah sebelum turunnya jilbab ini, jilbab astagfirullah. Mengarah ke kiblatnya Masjidil Haram, apa kata Allah? Sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alayha. Sayaqulu sufaha. Allah sudah katakan nanti akan ada tuh orang-orang bodoh akan mengatakan itu. Kenapa mereka? Dan ini mukaddimah. Apa hikmahnya? Disebutkan di sini, dijadikan semua itu sebagai pengantar dan pendahuluan dalam proses pergantian arah kiblat. Nah, fahuwa, ini ada yang tidak ditambahkan sama syekh, sama penerjemah ya. Mungkin perlu ditambahin. Di sini sebutkan, fahuwa wa in kana tadarruj fit tashri', beliau mengatakan, nih, walaupun merupakan tahapan dalam pensyariatan. Pensyariatan. Dapat? Ini menunjukkan, beliau mengatakan, walaupun ini merupakan tahapan dalam pensyariatan, lakinnahu yu'khad minhu, akan tetapi bisa diambil darinya pelajaran pentingnya tahapan-tahapan dalam mendakwai manusia, wa mura'atu ahwalihim, dan ditambah lagi, dan memperhatikan kondisi mereka. Ya, ditambahkan. Tahapan ini walaupun dalam pensyariatan, tapi bisa diambil darinya pentingnya tahapan-tahapan dalam berdakwah dan memperhatikan kondisi orang yang didakwai. Taib jemaah. Kita melihat banyak manusia yang salah berdakwah. Bagaimana dikatakan salah berdakwah? Karena dia tidak memperhatikan kondisi manusia. Dari sisi kondisi keilmuan mereka, dari kondisi pemahaman mereka, akal mereka, umur mereka, nggak peduli dengan hal itu, dia bisa gagal dalam berdakwah. Orang yang memperhatikan kondisi masyarakat, maka dia akan paham dengan tahapan yang harus digunakan. Kita bicara apa? Nih orang belum sholat nih. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana ditumbuhkan keimanannya supaya dia sholat? Ada seorang wanita kemarin yang telpon Anda mengatakan, Ustadz, Anda punya suami ini terkena 3 penyakit. Sihir, syahwat, syubhat. Anak ngomong, gimana sihir? Dia itu anaknya dukun ternyata. Dan perempuan ini cerita, anak itu gak tahu ketika dilamar sama itu laki, keluarga anak semua langsung seneng. Ternyata memang dia pakai ilmu pengasihan. Jadi semua jadi seneng. Dan sampai sekarang, udah lama kejadian itu kata dia. Jadi dia masih punya ilmu itu, keturunan dari bapaknya. Kemudian dia hanya sholat maghrib dan sholat jumat. Kemudian dia juga pernah menghamili anaknya orang. Jadi penyakitnya, semua penyakitnya ada di suaminya. Gimana ngobatin? Tuh tahapan-tahapan penting. Masalahnya apa dia kena 3 penyakit ini? Masalahnya iman. Gimana sekarang menguatkan pokok keimanannya? Tauhidnya nih. Karena kalau bicara hukum sholat tapi dia masih dengan sihirnya, ya gimana? Maka penting sholat kita bicarakan, tapi bagaimana menguatkan keimanan itu lebih penting. Sehingga dia siap untuk melaksanakan perintah Allah Azza wa Jal dan meninggalkan larangannya nantinya. Taib yang kelima. 5, pergantian arah kiblat merupakan kesempatan bagi musuh-musuh Islam untuk menebar keraguan tentang Islam dan pemeluknya, guna memurtadkan mereka yang telah beriman. Ibnu Jarir mengatakan bahwa Ibnu Juraid berkata, telah disampaikan kepadaku bahwa orang-orang yang telah memeluk Islam kembali menjadi murtad. Mereka mengatakan, sekali ke sini, sekali ke sana. Fitnah keraguan-raguan ini terus digemakan oleh musuh-musuh Islam untuk menghalangi mereka dari agamanya. Adapun senjata untuk menolak hal itu adalah ilmu syariat yang dapat mematahkan tipu daya musuh. Barakallahu fiik. Kita gak akan pernah berhenti diganggu oleh musuh-musuh dakwah. Mereka akan terus mencari kesempatan untuk memalingkan umat dari kebenaran ini. Ketika Isra Mi'raj, mereka juga lakukan itu. Bagaimana mereka mengatakan, lihat, mana mungkin nih. Malam berangkat, pagi udah di Mekah lagi. Nggak mungkin. Baik. Kiblat pun seperti itu. Mereka gunakan sebagai alat untuk menggoda umat Islam yang imannya lemah. Sampai dikatakan, marotan hauna, marotan hauni, kiblat gimana nih? Ngadep sini sekali, nanti ngadep sini. Dan bahkan disebutkan oleh Ibn Juraj. Dia mengatakan, balagani anna unasan mimma asam raja'u. Ada orang-orang yang masuk Islam kemudian murtad gara-gara urusan kiblat ini. Kenapa? Karena mereka tadi merasa kok main-main agama ini. Padahal agama itu laksanakan perintah jauhi larangan. Selesai. Enggak ruwet agama ini jemaah. Kita yang bikin ruwetnya agama. Maka tatkala ada musuh-musuh Islam yang akan terus menyebarkan, menyusupkan syubhat-syubhat, keraguan-raguan di diri umat Islam sampai kapan ya? Sampai kiamat nanti. Bagaimana sikap kita menghadapi itu? Bagaimana jemaah? Disebutkan di sini. Bil ilmi syar'i. Dengan ilmu agama, bukan dengan matematika, bukan dengan bahasa Inggris, bukan dengan IPA, bukan dengan bahasa Indonesia. Ilmu-ilmu itu ya diperlukan untuk cari rizki, diperlukan untuk memajukan negeri. Tapi ilmu syar'i diperlukan untuk masuk surga dan memajukan negeri ini. Mereka yang belajar bertahun-tahun sampai menjadi profesor, ketika enggak punya ilmu syar'i, muncul Abdul Aziz, Dr. Abdul Aziz, yang menyebarkan syubhat diperbolehkannya hubungan seks di luar nikah dengan konsep milkul yamin, miliknya Muhammad Syahrul. Orang, benar Ustaz berarti ya. Ketika enggak punya ilmu dimakan, enggak punya ilmu plus syahwat. Sudah syubhat plus syahwat habis, hancur. Itu yang peduli dengan keimanannya, mau enggak mau dia harus belajar ilmu. Kebanyakan kita enggak belajar ilmu. Kebanyakan kita beragama ikut-ikutan. Ada orang-orang yang kemudian jadi teroris. Ada orang-orang yang kemudian jadi PKI, jadi komunis. Ada muslim yang kemudian jadi liberal. Ada muslim yang kemudian murtad, Nasrani, masuk ke agama Nasrani. Ada. Apa penyebabnya semua itu? Iman yang lemah yang tidak dibantu dengan ilmu yang bermanfaat untuk menguatkan akidah dia. Maka para orang tua perlu memperhatikan masalah keimanan buat anak-anaknya, dikasih ilmu. Iya, bicara ilmu umum silahkan jemaah. Nggak dipersilahkan antum akan cari itu ilmu untuk kerja, untuk cari duit, untuk cari penghidupan. Tapi bicara ada penghidupan yang kekal dan abadi, yang itu perlu ilmu yang lebih dalam lagi. Kalau orang berpikir membuat jembatan yang besar, antum harus bikin jembatan di atas neraka jahanam. Gimana antum bisa jalan melewatinya menuju surga Allah Azza wa Jalla. Kalau enggak, setiap ada syubhat, setiap ada pendapat-pendapat yang menyimpang, kita akan termakan. Ada aliran ini masuk, aliran ini masuk, ada yang mengaku nabi masuk, ikut juga. Ada aliran liberal, kayaknya pas, kayaknya cocok masuk. Apa penyebabnya? Karena ilmu agama gak kuat. Dia punya ilmu umum mungkin kuat. Kalau ilmu agamanya kuat, mungkin masalahnya di syahwat. Dia melihat di situ ada uang mungkin. Karena kata Nabi SAW, badiru bil a'mal, kalian segera beramal yang sudah punya ilmu amalin. Bukan hanya jadi wawasan, jadi wacana. Badiru bil a'mal. fitanan kaqita ilail mudlim, sebelum datang fitnah-fitnah yang seperti potongan malam yang gelap gulita. Yusbihur rajul mu'minan, paginya masih beriman, sorenya kafir. Sorenya beriman, paginya kafir. Kenapa? Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia jual agamanya untuk mendapatkan sedikit kenikmatan dunia. Ini kalau bicara tadi orang punya ilmu tapi gak ngamalin. Akhirnya dia masuk, terkena fitnah. Ya karena semua orang cinta sama harta. Wali kulli ummatin fitnah. Setiap umat itu ada fitnahnya, ada cobaannya. Wa fitnatu ummati al-mal. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, dan fitnah umatku adalah harta. Baik, yang keenam. 6. Kiblat yang diberikan oleh Allah bagi umat ini merupakan kiblat yang tepat bagi mereka dan merekalah ahlinya. Tempat tersebut merupakan posisi yang paling tengah yang disediakan bagi umat terbaik, Nabi termulia dan kitab teragung. Mereka adalah sebaik-baiknya zaman mereka hidup, syariat khusus dan sebaik-baiknya tempat tinggal di akhirat nanti, yaitu surga. Baik, sebelum kita menjelaskan tentang hal ini, ada terjemahan yang perlu dibetulin. Disebutkan kamakhtar lahum afdalar rusul, sebagaimana, di mana ini sebagaimana, bagi umat terbaik, kemudian ditambahin sebagaimana Allah memilihkan bagi mereka Nabi termulia dan kitab teragung. Wa akhrajahum fi khairil qurun, dan mengeluarkan mereka pada masa terbaik. Mengeluarkan mereka pada masa terbaik. Mereka sebaik-baiknya zaman mereka hidup ini dihapus, tapi diganti dengan mengeluarkan mereka pada masa terbaik. Kemudian wakhassahum, dan menghususkan mereka mereka dengan syariat-syariat termulia, dengan syariat-syariat termulia. Allahu Akbar jamaah. Ini enggak diterjemahkan memang. Wa manahum khairul akhlaq, dan memberikan kepada mereka sebaik-baiknya akhlak, wa askanahum khairul ardi, dan menempatkan mereka mereka di bumi terbaik, yaitu Mekah, bumi terbaik. Dan menjadikan tempat tinggal mereka di surga, fil jannah khairul manazil, sebaik-baiknya tempat tinggal. Wa mauqifahum yaumal qiyamah khairul mauqif, dan tempat wukuf mereka pada hari kiamat, sebaik-baiknya tempat wukuf jamaah. Tempat berhenti ya, ketika di padang mahsyar. Lihat jamaah, ini semua tidak diterjemahkan. Baik, kita akan menguraikan hikmah keenam ini. Kiblat yang dijadikan kiblat umat Islam sampai hari ini, dari pemindahan kiblat itu sebaik-baiknya kiblat, sebaik-baiknya tempat menghadap untuk umat yang terbaik. Karena apa? Karena kita tahu sebaik-baiknya tempat di muka bumi ini, apa kata Nabi alaihi salatu wassalam, khairul biqa, Mekah itu ahabbul biqa ila Allah azza wa jal. Mekah itu adalah sebaik-baiknya tempat yang dicintai oleh Allah azza wa jal. Kenapa kok bukan Masjidil Aqsa? Kenapa kok Ka'bah? Awal tempat ibadah yang diletakkan di muka bumi itu adalah Ka'bah. Apa kata Allah? Inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladhi bi-Bakkah. Sesungguhnya rumah tempat ibadah yang pertama kali Allah letakkan di muka bumi ini, sebelum ada manusia, Allah sudah letakkan itu. Makanya dikatakan yang awal bangun Ka'bah itu malaikat, dikatakan. Sudah diletakkan di sana. Di situ tempatnya. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam tidak membangun Ka'bah, tapi beliau meninggikan bangunan Ka'bah karena kondisinya sudah ada sejak sebelum Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan kita tahu nabi-nabi Bani Israel adalah keturunannya Nabi Yakub alaihissalam setelah Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim yang pertama beliau lakukan ketika ke Mekah, akhirnya beliau meninggikan bangun Ka'bah, sedangkan Masjidil Aqsa siapa yang membangunnya? Dikatakan Nabi Sulaiman. Barakallahu fiik. Baik. Hikmah yang ketujuh. Tujuh, pada firman Allah Ta'ala, sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihimul lati kanu 'alaiha. Orang-orang yang kurang akal di antara manusia akan berkata, apakah yang memalingkan mereka muslim dari kiblat yang dahulu mereka berkiblat kepadanya? Quran Surah Al-Baqarah ayat 143. Ayat di atas menunjukkan kelebihan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memberitakan tentang hal-hal yang gaib. Kata-kata yang diiringi oleh huruf sin menunjukkan pemberitaan yang akan datang. Dengan demikian Al-Quran telah memberitahukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang akan terjadi dari pergantian arah kiblat, dan itu memang terjadi sesuai dengan apa yang diberitakan oleh Al-Quran. Barakallahu fiik. Taib, sebelum dijelaskan ini ada terjemahan yang kurang tepat juga. Ayat ini menunjukkan kelebihan Muhammad. Ya mungkin penerjemahnya salah memahami ya. Bahasa Arabnya itu disebutkan ayatun li Muhammadin. Ayatun li Muhammadin, bukan ayat di atas menunjukkan kelebihan Muhammad, bukan. Tapi mukjizat, ayat itu bermakna mukjizat atau tanda. Mukjizat untuk Nabi Muhammad. Kenapa dikatakan mukjizat? Karena ayat ini berisi informasi tentang hal yang gaib. Ingat, ini ayat di atas menunjukkan kelebihan Muhammad, enggak, bukan itu. Ya memang ini kelebihan Rasul SAW, artinya itu mukjizat. Dikatakan ayat ini mengandung mukjizat bagi Nabi Muhammad SAW karena memberitakan, artinya ayat ini memberitakan tentang hal yang gaib di mana ayat ini turun sebelum kejadiannya. Dan ternyata ketika peralihan kiblat benar itu terjadi. Allah mengatakan sayaqulu sufaha. Sufaha itu dikatakan Masya Allah terjemahannya ini sangat etis ya ma. Karena mengatakan orang-orang yang kurang akal di antara manusia. Safih itu orang-orang bodoh sebenarnya. Yang kurang akal tadi. Orang-orang betul ini ucapan yang keras sebenarnya. Orang-orang bodoh akan berkata. Akan berkata, belum berkata, karena belum terjadi. Akan berkata. Ketika terjadi, ternyata orang-orang itu mengatakan seperti yang Allah katakan. Ma wallahum an qiblatihimul lati kanu 'alaiha. Sama, apakah yang memalingkan mereka dari kiblat yang dahulu mereka berhadap atau berkiblat kepadanya. Dan ini menunjukkan kalau Al-Quranul Karim bukan bikinan Nabi Muhammad SAW. Quran itu wahyu ilahi yang Allah turunkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Dan tugas kita menerima semuanya. Ini sebagai pembuktian kebenaran Al-Quran, sebagai pembuktian kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang ke-8. 8, pergantian arah kiblat dengan menghadap ke Mekah dan menghadapnya orang-orang Muslim dimanapun mereka berada ke arah tersebut, menunjukkan adanya keistimewaan tempat tersebut dibandingkan tempat-tempat yang lain, yaitu sebagai tempat diturunkannya wahyu, fokus tujuan kaum Muslimin pada pelaksanaan haji dan umrah, kiblat mereka baik hidup maupun mati. Allah telah memuliakan tempat itu dengan berbagai macam kemuliaan yang tidak ada tandingannya. Barakallahu fiik. Nah, kalau bicara Mekah ini benar-benar negeri yang dirindukan. Di situ turunnya wahyu. Di situ awal mulainya risalah. Di situ ini mungkin yang tidak diterjemahkan. Fokus tujuan umat Islam pada pelaksanaan haji. Nah, ada satu yang tidak diterjemahkan. Yaitu mahwal af'idah. Mahwal af'idah itu tempat condongnya hati. Tempat condongnya hati. Nabi Ibrahim alaihi salam ketika beliau meninggalkan Ismail bersama ibundanya di Mekah, di dekat Ka'bah sana, apa doanya Nabi Ibrahim? Dia mengatakan, waj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim. Jadikan sebagian hati manusia condong. Jadi Mekah itu kelebihannya, kita tuh rindu sama Mekah. Anda berjumpa dengan orang-orang yang berangkat haji, lalu pulang mengeluh, capek ustaz, lelah, Allah perjalanannya berat ya, melelahkan. Dia cerita bagaimana di Padang Arafah, bagaimana di Mina, bagaimana kemudian mabit di Muzdalifah, kemudian ke Mina ya. Kemudian dia cerita, siapa yang bilang orang berangkat haji kepingin balik lagi? Ana enggak kepingin, kata dia. Itu kata orang. Dapat berapa tahun ana jumpa dia lagi, kata dia, ya ustaz, ana kok rindu ya, kepingin ke Mekah lagi. Karena memang mahwal af'idah, tempat condongnya hati, rindu ke sana. Capek di sana iya. Mungkin kalau orang berangkat ke tempat lainnya, mereka berangkat ke tempat yang memang indah, jemaah. Dia rindu karena keindahannya. Dia rindu, ya Allah, gunungnya bagus, sungainya bagus, pohon-pohonnya, ya Allah, Ustaz, mengesankan semuanya. Naam. Dia karena itu. Tapi Mekah apa? Panas, capek, rebutan, berdesak-desakan, tapi di situ hati kita ada kecondongan di sana. Maka Allah Azza wa Jalla menjadikan Mekah ini kiblat mereka baik yang hidup maupun yang mati. Allah telah memuliakan tempat ini jamaah dengan kemuliaan yang tidak tertandingi dengan tempat-tempat lain. Tugas kita ya memuliakan tempat ini dan berangkat ke tempat ini ketika memiliki rezeki. Taib, yang ke-9. 9, adanya pergantian arah kiblat menguatkan bahwa daerah tersebut benar-benar berada di tengah-tengah sesuai dengan letak geografis. Itulah sebabnya jazirah tersebut terpilih sebagai tempat bagi risalah penutup. Nah, jazirah... tunggu bentar nih. Apa katanya? Itulah sebabnya jazirah tersebut terpilih sebagai tempat lain risalah penutup. Padahal katanya Syekh dalam bahasa Arabnya, waqad asyartu fi sababi ikhtiyari hadhil jazirah. Beliau mengatakan, aku telah menyebutkan tentang penyebab kenapa dipilihnya jazirah ini. Artinya di bab pertama kita, kenapa jazirah Arab dipilih sebagai tempat risalah. Jadi yang ingin tahu, hendaklah membuka bab tersebut. Nah, dilanjutkan. Dari jazirah yang letaknya di tengah-tengah bumi, Allah telah mengisyaratkan dengan firman-Nya, "Litunziru ummal qura wa man haulaha." Agar engkau memberi peringatan kepada penduduk ibu kota Mekah dan penduduk negeri-negeri di sekelilingnya. Quran Surat Asy-Syura ayat 7. Pilihan itu menunjukkan Mekah sebagai pusat dari semua arah. Namun, sangat disayangkan karena kita malah memilih mengikuti para penjajah dengan berkiblat kepadanya. Kita terima istilah-istilah dari mereka. Seandainya kita berpikir sejenak, akan kita dapati makna-makna yang sesungguhnya dari istilah-istilah mereka, dan itu semua tidak ada kaitannya dengan letak negara dan sejarah kita. Seperti yang mereka lontarkan, Syarkul Adna, Syarkul Aqsa, Syarkul Awsat, Awsat, dan lain-lain. Sementara para penjajah Eropa menyebutkan daerah mereka sendiri sebagai pusat bumi, sebutan yang bukan pada tempatnya jika ditinjau dari letak geografisnya. Tetapi kita tetap mengikuti istilah itu. Lupa bahwasanya kitalah yang berada di tengah. Kitalah sebagai penguasa pusat. Ya. Lanjut. Posisi di tengah-tengah ini merupakan posisi paling tengah dalam daulah Islam pada masa kejayaan dan kegemilangan daulah Islamiyah. Adapun sekarang umat Islam telah kalah, jadilah wilayah itu disebut dengan Syarkul Awsat, hal yang semestinya bergelar dengan jantung dunia. Nah, Syarkul Awsat apa artinya jemaah? Ini enggak diterjemahin juga. Timur Tengah. Ya. Disebut negeri Arab itu Timur Tengah. Dan kita menyebut Barat itu, menyebut Eropa itu Barat. Jadi orang-orang Barat. Karena beranggapan mengikuti istilah orang-orang para penjajah tadi. Padahal pada masa kejayaan Islam, yang dikatakan tengah, ya Mekah itu tengah. Semua arah itu ikut arah Mekah. Timur Mekah, Barat Mekah, Rasulullah SAW begitu pula menjelaskan kepada para sahabatnya, di arah timur, di arah selatan, Jazirah Arab menjadi pusat dunia sebenarnya. Dan ini menunjukkan bahwasanya itulah tengah-tengah bumi. Jazirah Arabiyah ini. Kenapa dipilih di tengah? Karena kalau bicara mau dakwah jamaah, maka yang dipilih tengah supaya penyebarannya lebih mudah. Jadi kalau antum lihat, Belanda ketika datang ke Indonesia, dia itu menjadikan tempat tengah itu untuk menyebarkan misionaris mereka. Jawa mereka pilih Jawa Tengah. Di sana mereka berusaha. Nanti Sumatera mereka pilih daerah tertentu. Kenapa? Karena kalau bicara untuk menyebarkan misi, maka yang dipilih adalah tempat yang tengah. Maka Allah Azza wa Jalla menjadikan Jazirah Arab sebagai tempatnya risalah. Karena dari sana akan lebih mudah tersebar agama ini. Dan kita lihat orang Indonesia kalau mau ke Eropa kemana? Banyak di antara mereka yang harus ke Jazirah Arab. Mereka ke Dubai, mereka ke Jeddah, mereka ke Qatar, mereka ke Oman, kemana lah negeri-negeri yang ada di Jazirah Arab itu. Karena dari sana mereka baru bisa ke Eropa. Dan orang Eropa yang mau ke Indonesia lewat sana pula. Ini menunjukkan kalau memang Mekah itu ada di tengah, jemaah. Dan apa yang harus kita lakukan? Merubah istilah tersebut. Kalau sekarang nggak bisa, Ustaz. Makanya kalau kita di Indonesia ini, dari Indonesia, kenapa kita masih mengatakan orang Eropa itu orang Barat? Padahal Barat Indonesia itu adalah Mekah sana. Disitulah ukuran menentukan arah sebenarnya. Allah mengatakan litundira ummal qura wa man haulaha. Agar engkau memberikan peringatan kepada penduduk ibu kota, ummul qura, ibunya kota-kota. Wa man haulaha, dan negeri-negeri yang di sekelilingnya. Mana ibu kota? Mekah. Dan itulah beberapa hikmah yang bisa kita petik dari disyariatkannya perpindahan kiblat jamaah. Tapi inti dari semua itu, Allah tatkala menurunkan perintahnya, maka perintah itu sebagai ujian buat kita. Orang-orang yang beriman mengatakan beriman, akan diuji. Allah mengatakan, ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira dengan mereka mengatakan kami beriman, lalu mereka tidak difitnah, akan datang ujian-ujian. Bertahap tuh ujian datang. Ketika fitnah datang, akan terpisahkan. Al-khabis minat tayyib. Yang buruk akan terpisah dari yang baik. Sebelum turunnya ayat ini, yang khabis, yang hatinya buruk, itu masih kumpul sama sahabat Nabi. Tapi ketika turun ayat pemindahan kiblat, keluar tuh busa-busa yang buruk. Oh, fulan ternyata munafik. Oh, hadza munafik. Hadza kelihatan di sana jamaah. Adapun orang-orang musyrikin ya udah ketahuan sejak awal mereka menolak. Hanya saja mereka berusaha untuk mencari momentum-momentum untuk menghantam umat Islam. Dan sampai saat ini pun, ketika terjadi oknum-oknum dari umat Islam mungkin yang melakukan kesalahan, yang mungkin mereka melakukan tindakan-tindakan anarkis, yang mungkin mereka melakukan teror umpamanya, apa yang mereka akan gunakan? Mereka akan framing nih, mereka akan angkat ini loh, Islam tuh kayak gini nih, Islam tuh kayak gini, subhanallah. Tapi kita tahu, wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Allah akan terus menyempurnakan agamanya walaupun orang-orang kafir membenci hal itu. Yuridun ayutfi'u nurallah biafwahim. Mereka berusaha, berupaya sekuat tenaga dengan lisan mereka, dengan media mereka, dengan segala yang mereka milikin untuk mematikan cahaya. Tapi ingat, ini agama dari Allah, jemaah. Dicela, dicaci, dituduh, dipersekusi oleh siapapun, Allah akan menyempurnakan agamanya. Kita harus yakin dengan agama Allah ini. Agama lain udah tutup buku ketika diperlakukan seperti yang dilakukan oleh Islam. Maka banyak agama-agama yang sudah pensiun, jemaah. Yang sudah enggak laku lagi dijual. Tempat-tempat ibadah sebagian agama itu udah tutup, sepi. Sepi. Karena enggak layak jual mereka. Kenapa kok enggak layak? Ya kalau kita tahu ada barang palsu, ada barang yang benar. Barang palsu kapan laku? Ketika ada yang bohong. Menampakkan nih, barang ini seakan-akan barang asli, baru bisa laku. Tapi barang yang asli, tanpa promosi apapun, orang akan cari. Orang tinggal buktikan nih barangnya. Dan buktikan agama Allah nih, Islam nih. Kalau engkau masih ragu, datangkan dengan satu surat yang sama dengan satu surat dalam Al-Quran Al-Karim. Sudah 1400 tahun yang lalu tantangan itu dikemukakan dan tidak ada satupun yang menjawabnya. Barakallahu fikum. Baik, kita masuk ke sesi tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak pernah WA kemarin itu ya Ustaz, tentang ada satu masalah di mana ada yang tadinya dia taat, selalu tilawah Quran itu, Quran bahkan nggak pernah tinggal itu Ustaz di tasnya terus, dan beliau itu orang yang punya palu Ustaz ya, nah. Yang punya kekuasaan. Nah ini sekarang ada satu berita di mana sedang diuji Ustaz, diuji dengan satu keadaan yang ada orang kafir di dekatnya. Ini perlu Anda tanyakan itu ini Ustaz ya. Gak tahu dapat info dari mana bahwa dia boleh dengan orang kafir. Dan yang kedua dengan itu juga apa... yang boleh zina itu Ustaz, boleh zina yang barusan tadi Ustaz. Iya, sama disertasi itu. Iya, dan kita kan tidak boleh juga menjustifikasi orang bahwa dia sudah buruk dan tidak ada kemungkinan untuk bertaubat. Iya. Ya semoga apa yang terjadi ini dengan apa dengan keadaannya menjadi pelajaran, karena yang si kafir itu terus-menerus mengejar Ustaz. Mengejar Nah, jadi semoga dengan kiriman-kiriman kajian Ustaz itu, dan mungkin juga dia sedang online juga untuk mendengarkan ini, ya kita sama-sama mendoakan semoga mendapat hidayah. Nah. Amin. Karena semua dosa kan diampuni Ustaz, ya asal mereka mau bertobat. Mau bertobat kepada Allah SWT. Nah, jazakallahu khair Ustaz. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, ketika Rasulullah SAW berbincang tentang dunia, kata beliau apa? Fattaqud dunya wattaqun nisa. Kalian hati-hati dengan dunia. Hati-hati dengan wanita. Fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa. Sesungguhnya awal fitnah bani Israil itu di nisa. kalau ada orang yang enggak taat, setan itu akan menyesatkan dengan syahwat. Syahwat sudah. Suruh berzina ini macam-macam. Tapi kalau ini orang taat, diajak syahwat enggak mau. Bagaimana supaya dia mengikuti syahwatnya, dikasih syubhat. Syubhat itu perkara yang rancu. Tadi mengatakan, oh kan enggak apa-apa katanya disertasi itu. Karena dia orang yang taat, dia tahu zina itu haram. Bagaimana supaya jadi legal zina dia, maka dia akan mencari pendukung yang syariat. Sehingga adanya disertasi tadi, masa disertasi itu sebenarnya bukan untuk merusak orang yang berzina. Karena orang yang berzina enggak ada disertasi itu, mereka udah berzina selama ini. Tapi ini ada orang yang taat, bagaimana supaya dia berzina? Oh ini ada legalitasnya nih. Bisa nih ternyata. Dengan konsep yang disebutkan tadi. Kemudian kalau dikatakan nanti boleh sama orang kafir. Tuh, ketika orang itu orang yang taat, maka akan banyak syubhat buat dia. Oh iya kan, boleh menikah dengan ahlu kitab. Iya boleh menikah dengan ahlu kitab, tapi tidak menikah dengan istri orang. Gimana nikah sama istri orang? Sedangkan dia punya suami umpamanya. Maka yang perlu diperhatikan orang yang seperti ini, masalahnya bukan masalah syahwat dia aja, tapi syubhat. Karena dia akan melakukan syahwat ini dengan bungkus syariat. Boleh. Ketika bicara boleh, mana mungkin dia akan bertobat. Orang bertobat ketika dia merasa yang dia lakukan adalah salah. Dia tahu ini dosa yang anda kerjakan. Semoga Allah ngampunin anak. Tapi kalau orang melakukan dosa, beranggapan itu boleh, selesai sudah. Sangat berat dia akan kembali kepada Allah SWT. Tapi tugas kita tadi menyampaikan. Tugas kita menyampaikan, mendoakan dia. Sisanya serahkan sama Allah SWT. Rasulullah SAW itu sering ya, beliau itu seakan-akan memaksakan, ingin mendakwain orang-orang supaya mereka berubah. Lalu Allah hibur Nabi alaihi salatu wasallam, "Wa ma 'alaika illa al-balagh. Wa ma 'alaika illa al-balagh." Kewajibanmu hanya menyampaikan. Allah katakan apa ayatnya? "Walau harasta bi mu'minin." Tuh orang-orang enggak akan, walaupun engkau semangat, mereka enggak akan beriman semuanya gitu loh. Nabi Nuh alaihi salam dihibur sama Allah azza wajalla. Karena memang kita itu harus punya semangat untuk berbagi hidayah sama orang lain, tapi kita juga harus tahu bahwasanya ada batasan-batasan yang memang kita gak mampu. Kita harus lebih bergantung sama Allah daripada kepada usaha dan upaya kita sendiri. Hadza wallahu a'lam bissawab. Puan Ustaz, satu lagi Ustaz. Nah. Karena sempat dia bertanya, kalau masuk Islam, apakah itu sama dengan dia sudah bercerai dengan suaminya, dengan syahadatnya, yang si wanita kafir ini? Dan mohon doanya juga Ustaz, karena yang istri dari si yang teman si wanita ini saat ini sedang bingung ya Ustaz ya, mau bagaimana gitu. Karena di satu sisi jabatan Ustaz, satunya lagi memang menerima itu berat, karena sudah mulai difahamkan kalau mereka bertobat dan kalau si wanita ini syahadat, maka itu pahala buat dia juga gitu. Nah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, poligami yang tidak sehat, yang bawa penyakit dari awal, biasanya berakhir dengan penyakit pula. Makanya kalau tadi sang istri gugat cerai dengan kondisi suaminya seperti ini, boleh. Kecuali suaminya memang dia mau menikah, silahkan. Dalam Islam boleh nikah lebih dari satu. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, "Fankihu ma taba lakum minan nisa." Nikahinlah wanita-wanita yang baik, yang buat kalian baik tuh orang-orang itu. Kalau dikatakan ini orang belum Islam. Dan dia kalau lihat ceritanya, lihat riwayatnya, bukan wanita baik-baik. Dia dalam kondisi punya suami. Dia melakukan hubungan dengan laki-laki lain. Kalau benar dia wanita baik, silahkan dia bercerai dengan suaminya. Kemudian dia tunjukkan dia masuk Islam. Ketika itu engkau mau nikahin, silahkan. Tapi kalau sekarang ini masih bersuami, mikir ini gimana supaya bisa dinikahin, perempuan itu yang harus dibenerin dulu. Karena kita tahu menikahin wanita karena empat hal. Ada yang karena kecantikannya, ada yang karena kekayaannya, ada yang karena nasabnya, kata Nabi SAW, ada yang karena agamanya. Fadfar bidhati din taribat yadak. Engkau ingin bahagia, maka cari yang agamanya baik. Ini agama, ini wanita benar-benar bukan wanita baik. Jelas-jelas. Maka kalau difahamkan kepada istrinya, supaya istrinya menerima kalau dia menikah, sekarang jangan berbicara sama istrinya. Selesaikan dulu urusan sama perempuan itu. Jadikan perempuan itu wanita baik. Engkau sebagai suami mau menikah, tafadhol. Karena sekarang secara hukum negara juga bermasalah. Kalau bicara tadi masalah jabatan nanti gimana, ini itu macam macam. Allahu Akbar. Ingat, fitnah terbesar laki-laki itu, kok tadi disebutkan wanita dan juga jabatan serta harta sebenarnya. Maka tadi Anda sampaikan, jangan terlalu kita membebani diri kita dengan sesuatu yang membuat kita akhirnya ya melakukan tindakan-tindakan yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala. Hadza wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, di hikmah yang kedua tadi ada tulisan sedangkan Sa'bi mengatakan bahwa al-muhajirun al-awalun adalah mereka yang dibaiat di bawah pohon. Apakah itu maksudnya yang baiat Aqabah yang pertama itu ya Ustaz, yang 12 orang itu Ustaz? Bukan baiatul Aqabah, tapi baiatul Ridwan Hudaybiyah. Hudaybiyah. Iya, belum, kita belum nyampe ke sana. Iya, Hudaybiyah. Yang ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mau berangkat umroh, kemudian dihalangin oleh orang-orang Mekah. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Uthman bin Affan radhiyallahu anhu ke Mekah untuk negosiasi, tapi ternyata ada isu yang ditebarkan kalau Uthman dibunuh oleh orang-orang musyrikin. Akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam membaiat para sahabatnya di bawah pohon ya. Berbaiat untuk siap mati menghadapi orang-orang musyrikin. Itu yang disebut dengan baiatu syajarah ya, atau baiatu ridwan. Nah, ada titipan pertanyaan Ustaz. Siap. Teman Ana baru bekerja jadi pramugari hampir 3 pekan, namun ingin keluar karena susah untuk sholat karena jam kerjanya yang tidak memungkinkan. Dia juga jadi tidak sholat Jumat 2 kali berturut-turut. Lingkungannya juga tidak baik karena ada rekan kerja yang homo dan pemabuk. Dia juga jadi sakit karena kecapean. Dia sudah menghadap ke atasannya untuk mengajukan pengunduran diri dengan alasan susah sholat dan lingkungan yang tidak baik. Ya. Namun atasannya tidak terlalu memikirkannya karena dia juga non-muslim dan malahan menasihati dia untuk tidak keluar karena baru kerja sebentar. Dia juga sudah bilang sama ibunya ingin keluar. Ibunya sih bilang ya udah, tapi seperti berat seakan-akan ingin dia tetap untuk kerja sebagai pramugara. Mohon nasihatnya Ustaz, apa yang harus dilakukan? Jazakallahu khair. Barakallahu fikum. Jamaah rahimakumullah. Kalau bicara iman, maka buat teman-teman yang bekerja, kemudian imannya terganggu, tinggalkan pekerjaan tersebut. Ma indakum yanfat wa ma indallahi baq. Yang ada pada diri kalian itu akan hancur, akan sirna. Uang yang dikumpulkan, rumah yang dibangun, mobil yang dibeli, akan binasa semuanya. Tapi yang di sisi Allah itu lebih mulia. Al-malu wal-banun, zinatul hayatid dunya. Harta dan anak itu perhiasan kehidupan dunia. Wal-baqiyatu salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Tapi itu, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu yang lebih baik. Itu yang lebih diharap jemaah. Cuma memang manusia ini, kata Allah, bal tu'thirunal hayatad dunya. Kalian lebih mementingkan kehidupan dunia. Maka kalau bicara pertaruhannya iman, ya tinggalkan pekerjaan. Dan yakin sama Allah. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan kasih ganti yang lebih baik dari para sahabat Nabi. Kenapa mereka meninggalkan Mekah al-Mukarramah? Mereka gak bisa sholat. Susah mereka sholat. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu pernah meninggalkan Mekah sebelum hijrah ke Madinah. Pernah keluar dari kota Mekah. Kenapa? Karena dihalangin sholat di sana. Sekarang kita alhamdulillah, kita bebas memilih. Kita bisa sholat kapan aja. ada masjid di mana saja. Tatkala kita bekerja, kemudian kebebasan kita beribadah itu terganggu, maka tinggalkan. Dan kalau kita tahu di negeri kita, kebebasan beragama itu dihormatin, dihargai. Muslim ibadah 5 kali sholat, ya. Kalau dikatakan, karena orang-orang non-muslim ini, mereka merasa, kok enak yang muslim sholat 5 waktu. Boleh istirahat untuk sholat. Subhanallah, kebebasan beragama itu dihargai di negeri kita. Engkau kalau sholatnya cuma sekali, ya sekali dikasih waktu. Ini bukan bicara istirahat, ini bicara pengabdian kepada Allah Azza wa Jal. Karena di sebagian tempat ketika muslim minta dibangun masjid, oh nanti agama lain minta dibangunkan masjid. Muslim itu dipanggil 5 kali dalam sehari. Bukan tiap Jumat. Maka perlu seorang itu jadi sadar gitu, kebebasan beragama ini dihargai. Maka kita yang memiliki kebebasan itu, ketika memang aturannya membuat kita tidak bisa beribadah, apalagi pergaulan tadi disebut dengan orang-orang yang tidak baik, padahal Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bergabunglah kalian dengan orang-orang yang jujur, dengan orang-orang yang baik. Maka tinggalkan pekerjaan itu. Karena Allah, insya Allah, yakin Allah akan kasih pekerjaan yang lebih baik. Dan sejatinya jemaah, muslim itu perlu juga mempelajari apa sih hak-hak yang perlu dia, yang seharusnya dia dapatkan gitu loh. Berkaitan dengan ibadah ya, khususnya kebebasan beribadah ini. Karena kita bisa menuntut hal itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa Anda sampaikan jemaah, apabila benar itu dari Allah Jalla Jalaluh. Kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri Anda sendiri, Allah dan Rasul-Nya terbebaskan dari kesalahan itu. Sampai berjumpa kembali. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.